12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, garis kating kalih dasa ya, halaman 36 garis kating kalih dasa nenek singan ini cetakan Al-Haromain. Cetakan Al-Haromain menikah juz awal halaman kalihatus tiga dosa setunggal, kalihatus tiga dosa setunggal. Monggo kita wangsul malih dateng isini pun dengan terakhir kita sampun bicara keterangan soal Al-Qabdu Balih Al-Qasdu dengan dipendawakan dengan Syekh Abi Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, dan secara ringkas dipendawakan Qabdu Balih Al-Qasdu itu termasuk meh sedaya kawula menungso boten saged lepas setitik sanget sing boten kedunungan Al-Qabdu utawi Al-Qasdu. Kanten Qabdu kalih Al-Qasdu niku kados siang kalih dalu. Nah, sing penting dawuhipun Syekh Abdul Hasan As-Sadili boten kok soal piye carane ngilangi Qabdu lan piye carane mertahan Al-Qasdu. Mboten, tapi sing perlu disadari niku Gusti Allah niku ngutus napa nalika Qabdu lan ngutus napa nalika Al-Qasdu. Qabdu kalih Al-Qasdu niku susah kalih bungah. Lah wong susah niku perintahe napa, wong bungah perintahe napa. Dan nerawasi kalau Syekh Abdul Hasan As-Sadili dipun dawaken sapa wonge sing wektune Al-Qabdu niku kudu mboten lepas kemungkinanipun kejawi namung kalih mungkin sampeyan ngertos sebabe diparingi Qabdu. Dadi sebab-sebabe susah iku apa? Mungkin sampeyan mboten saged ngertosi sebab-sebabe moro-moro susah utawa mawon. Nek diringkas sebab-sebab Al-Qabdu niku wonten 3. Nomor 1, dosa. Nomor 2, dunya sing ilang utawi sing sudo. Nomor 3 enten tiyang gulun sing nglarani. Mungkin nglarani secara fisik, nglarani secara kejiwaan sampai pada tingkat dituduh dadi wong murtad, dituduh dadi wong sing ora beragama. Nah, tiga perkawis ini sing biasa langsung sakit dinertosi. Mula nek sampai terjadi Qabdu karena sebab tiga ini kau tahu ini aku nggih kedah ngelampai sebagai kawula kedah ngelampai ngelampahkan pengertosan kesadaran yang sampun dipun ngertosi selama ini. Napa isine yaiku nek panjang susah ini sebab dosa mongko penyelesaiannya kedah nanti taubat inabah ikolah. Taubat niku getun, inabah niku balik ke Gusti Allah, ikolah nuwun dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Lek soal ini soal krono ilange dunya, ilange kesenengan dunya utawa sebab niku krono sudane dunya niku langkahipun kedah ngangge tasoy pasrah dumateng Allah, ridho disipun nanti datang takdiripun Allah, ikhtisab nyuwun nilai pahala saking musibah dunia yang takdiripun tampil kalau mau. Sama nih kok terusipun wa amma fima yu'zika, wa amma fima anakpun yang dalam barang yu'zika ngelarakan kain siro bingung kelawan masoko dolimun wong sing dolim. Nek kesusahan, kesulitan, sumpek ke hatimu iku krana ana wong dolim sing larani awakmu, ya bagus sobri. Moko carane nampa kelawan nganggo sabar. Sabar niku bertahan. Nggih, ber bertahan, ora usah gontok, ora usah gak terima, sabar. Wal ihtimalan nanggung rasa lara tegese betahaken kula. Ampun ngantos ngurus kula, ampun ngantos cara wong sakniki lari dari kenyataan. Mulane ajeng dipendhawaken wajar panjenengan ngati-ati ya sapa sira. Hati-hati nalikane kowe dilarani wong aja sampai malah kowe melok-melok larani awakmu dhewe. Terus iki maksudipun wahdalan ngati-ngati ya sapa sira. Ngati-ngati antas lima enggen tongane ngoyo sapa sira nafsake awak sira dhewe. Hati-hati aja sampai kowe ndolen ning gone awakmu dhewe. Paya setamu monggo dadi kumpul alaika ing atase sira apa gumane kedoliman loro. Lek sampe kowe salah penampa. Lek sampe kowe salah penampa dilarani wong kowe terus genten warani upamane ora sabar. Iku nek kedoliman loro. Nomor 1 kowe kadung didolimi wong loro. Nomor loro lek kowe males gak kasil lara meneh. Lha niku enten loro. Kumpul dadi siji. Yen iku zulmu wae dikarupane kezalimane liyane sira lan kamaring sira. Wa zulmu kalan kezalimanmu dhewe lirasi kamaring sira dhewe. Niku nomor napa sing perlu diati-ati niku. Kadang-kadang krana gontok ketersinggungane nafsu kula sampeyan dizalimi wong niku terus nyuwun sewu ontok-ontok. Cara mriki napa ontok-ontok. Ontok-ontok emosi lajeng mboten mikir napa kearifan mboten mikir nilai mboten mikir nilai sing kadang-kadang keladuk kebacut umpamane di kampung wong sepisan lah males jotos dan limo dan itu yang papak pun boleh ini kadang-kadang bukan kepikir dipisui wong sepisan dia lah males misuh yang ekat ini yang petang puluh songo malah awak diri ini yang boleh malah panjenengan duwe utang karo wong. Lah kadang-kadang iku sik dereng puas. Lah iki berarti sik lara. Lah iki bekase dijotos sik wingi urung waras. Pinggete ati males ora marem iku ya lara neh, berarti entek lara loro. Lah iku cara wong ngitung-itungan dagang rugi. Rugi cara rugi ping pindho. Diwingi kerugian sing diwingi urung balik lha iku wis golek modal ta rugi neh. Mergo lek kula panjenengan sedaya niki purun sabar purun betahaken dilarani wong niku malah ketok wong kuat niku siji hikmahe fa'il fa'al ta. Monggo lamun agawe sapa sira. Maing barang ila tazam ta kan. Wis netepi sapa sira bihi kelawan ma. Apa to maing tazam ta barang sing wis netepi kuwi apa? Menah sabri rupane saking sabar wa ihtimale lan betah lara. Delokne wong wis. Wis meneng ae. Semane man aku duwe cangkem kanggo ngelokno genten kapien cangkemku. Timbang kok aku katut melu ngomong elek genten ngelokno dheweke berarti derajatku padha. Derajatku padha njur melok-melok muni elek. Niku istilahe malah mboten napa, malah jenengan paham. Napa sing mesti kudu kula lampahi kula kudu kula tetepi. sabar, bertahan, wal istimali dan betah loro. Jadi ya loro ini dibetah nih. Ya wis saiki betah-betahan antarane sing ngoceh karo sing meneng. Kudune kudu betah sing meneng kok. Ya ngoceh niku perlu energi, perlu tenaga, lah sing meneng karek ngrungokne tok mawon. Mesine niku kudu betah sing ngrungokne lho nek kumpul karo sing meneng. Tapi biasanya niku malah mboten biasane kok. Kupingku kering krungu ngono. Iku berarti ora kuat, ora betah loh. Tapi lek niku jenengan lampahi saestu, disabari, dibetahno larane, lek perlu aja sampai mantul ning jero mriko kowe. Aja sampai mantul ana nik rasa pengin malas. Lek perlu aja enek rasa nik kepengin terus minimal pengin memutus hubungan dengan dia. Lek perlu sampai tapi turunan orang arep tak wawuh. Ya bener gak males tapi terus ngono kuwi berarti ya termasuk orang sabar orang betah. Lek sabar terus betah niku mengke enteng sesunggalipun piagam penting mboten diparingi tenggene tiyang sanes saking Allah Taala. Napa? Asabah monggo paring penghargaan, paring piwales, paring ganjaran sapa Allah kaeng sira. Paling ganjaran saat sodri ing jembare dodo. Ngeten jenengan mengke kali Allah Taala diparingi artine dadi jembar, dodone jembar. Wong Jawa ngarani negara. Lah nek wong niku wis negara, apa meneh trimo kecemplungan batang siji loro. Segara niku kecemplungan batang tak trek panggah segara. Nggih, panggah duya panggah ombake mboten berubah. Memenai kok kecemplungan batang dak tenung kecemplungan kapal kurang-kurang niku. Segorane ora mundak sak tapi kapale niku sing kerem. Wong niku lek nyegara ngono. Ya ora tau berubah. Iku jenenge saat sobri. Lek sampai kula panjenengan betah lan sabar. Betah loro. Dipendolimi wong. Diparingi jembar dadane hatta taqwa sehingga bisa ngapura sapa sira. Wa tasfaha lan bisa bisa ngapura sapa sira. Yo boten. Lan pemaafan sing panjenengan dalaken niku mboten basa-basi. Itu keluar dari kenikmatan sing sampean tampa. Jadi kalau nampaknya nikmat. Oh, jadi lek ngono wong sing dolimi aku diwingi iki sakjane wong sing melok urun jembarno dadaku. Lah, ya ora perlu aku terus males nyelentik, males ngapa, males ngelokne wisu gak perlu. Kuwi termasuk latihan sabar. Nah, kirim rapo. Warubama asaba. Dan kadang-kadang paring ganjaran kain sira sapa Allah minurin saking minuri ridho saking cahayane ridho kadang-kadang sing diparing Allah teng manah lek wong betah lho niku terus metu ridhone marupane barang karhamu kang bisa welas sapa sira bihi kelawan ma bisa welas maning wong dolamakan ngani ngoyo sokuman kain siro kadang-kadang sering muncul malah buatan sekedar jodohnya jembar atau Singapura malah sing dugi ini ku ridho lah jadi nge ridho ini ku kaya nun jauh kaya apa ini enak mbah diobok-obok cangkeme karo kukune ngerti ini buatan mangkal tapi ridho jadi lihat terima dilok nih ora iso. Barang-barang ora iso koyo mimpin negara kan. Nek trimo dilokne ngoten biasa. Mboten lara ati. Wis dianggep koyo napa anak ngelokne bapak-bapak mudit njaluk. Asa ora digaeki, mboten wis biasa ngoten nggih. Ya maklum lah cilik ngoten tak mawon. Lek perlu malah dijungakno ya muga-muga ndang pintero. Muga-muga ndang ngerti yo. Mboten niku. Mergo kadung rido. Sampai delok wong sing dolen niku mboten geting tapi welas. Nggih. Welas. Krono welas pengin ngilangi kedzaliman niku dhe cara sing welas, mboten cara sing model rusak-rusakan. Nah, sementara sing orang awak itu ngamuk. Rupanya ngurung kok kono dibiyekno neh. Ya terus malah ngobong-ngobong ngoten niku. Niku krana urung oleh ridho. Urung oleh suasana nuri ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Nek pun oleh ridho badhe welas niku terus patah doa mongko sababe bisa ndongaaken sapa sira lho maring mandolamat. Sampai krono sampean melas, itu terus sama dunga. Nek sama dunga, padahal sama itu mazlum. Sama ini orang yang dirolimi, dunga ini mandi. Lah, podo-podo dunga ada yang elek, alung dunga ada yang apa? Itu berarti bisa mencegah madorot lebih lanjut. Oh, maksudnya. Fatu jabah moko banjur disembadani sapa pihi ing dalem dungamu mau apa sing disembadani gak waktu kagung sira oh pihi rujuke tengene mak Fatu jabah moko disembadani pihi ing dalem man wong sing zalimi awakmu mau apa sing disembadani gak waktu kagung sira kowe terus dungamu mandi. Lah padha-padha donga mandi mergo kowe mazlum, donga ape wong sing asale dolen dadi gak dolen. Lho la kuwi cukup kowe dongakno ngono tok. Kedoliman padha leren lah daripada ngilangi kedoliman nganggo penjara lah terus arep entek penjara piro wong sing dolen pirang-pirang. Lho maten. Niku sik upamane sing dolen kathah, lek sing dolen tiyang sunggal upamane. Mun jauh niki. Wong jenengan duwe napa duwe pelem petingan bibit pelem bibit niki jan bibit unggul petingan pilihan pun sampean oleh ngempet ket nagur sampai uang niku sampean empet sampean tenteni lho bungsu pentil sampean brongkos wayahe karek napa unggul lah kok dunduh wong. Kurung kabar dari sing ngunduh bocah langgaran. Dan itu nuwun sewu. Lek jenengan mboten sabar. Terus sampean sebenarnya punya hak. Mazlum itu dalam hal tatanan pergaulan ya. Hukum syariat muamalah tatanan pergaulan itu sakit nuntut. Jaluk ijol sing macem sing anu ngoten nggih. Tapi ketika punya kerelaan untuk tidak menuntut, betah ngerasa noloro nekelakan tolong. Niku terus akhirnya jenengan diparingi ridho. Lek ridho terus welas. Lek welas terus dungo. Terus dungo ya Allah. Mugi-mugi. Ya kata sing dungane sing di. Wow. Dungane sing kelangan dunyo termasuk kelangan pelem niku lak kelangan dunyo. Lek terus duwe nganu biahnya ayak cita-cita ini aku lah hati loro lalu mulai nempet wis wih lho terima di DCI ini aku lah tengah hati loro lho nah, dan ini terus dunga mungkin bocah langgaran sih kami nyolongi kolom kulon ini kusi dengan paring makan aku nah itu kusi ampun ngantos pelem yang dipangan bocah-bocah ini aku dados pelem haram kulo ridho kusi kulo anduk halal yang buk menawa kan di dunga kulo niki bocah-bocah sing asale budu-budu dados bocah pinter mugi-mugi krono urun pelem kulo sing dipangan bocah-bocah niku ndadek nek akhlake sami sae dan niku mungkin nek bocah langgar niku terus jadi bocah apik-apik kabeh terus jadi kiai kabeh lek oleh janjaran anake lah nggih sampean malah kelobetan nggih lho nggih. Tapi saat ini lihat dua lagi, kok mau dungannya sama nelek. Ya Allah Gusti, muka-muka bocah ini Boten selamat dunia akhirat. Yang perkara kelem limo ya ora selamat dunia akhirat. Lha niku mandi, dulalah bocah langgar nek beras 50 itu terus jadi penjahat kabeh. Jadi preman kabeh karena enten bibit pelem sing boten halal niku. Karena sampean garindo lah boten halal. Karena boten halal, akhirnya daging sing sangka pelem merambat dulalah mancep teng utek. Daging pelem, vitaminnya pelem itu dulalah merambatnya teng utek. Ora ilang-ilang. Akhirnya utek ini jadi utek haram terus. Mikirnya malah mikir ngeres terus. Akhirnya bibit keharuman karena nyolong kolam ini wow. Ini membesar, membesar, membesar, membesar sampai ya baik duit teknologi kejahatan nyolong. Asalnya menyolong kolam, sesuai nyolong sepeda, sesuai nyolong sepeda motor, sesuai nyolong. Wah, sesuai nyolong macam-macam. Nah, akhirnya jadi penjahat ulung gara-gara dungo sampean. Dari urut-urut sebab akibat berarti sampai melok urun ngerembok oleh kejahatan. Halo, kata gak ya? Eh, lek ngono jadi wong sabar itu ya meneng-meneng harus melok bangun negara enggak, lek dungone apa tapi lek dungone lah ya orang bangun negara nambah wong jahat mereka dasarin dungone dungo sepuluh buatan apa ini kayak pantulannya pantulan buatan apa loh, kata gak ya? Mulai nih, ye, senajan wong sing didolimi sing jenenge mazlum niku. Dungane mati mergo enten tigan tiang tiga sing dungane mboten ditolak Gusti Allah nggih. Nomor tunggal sinten? Mazlum nomor kali tiang sepuh nomor tiga tiang kesah. Terhadap wong sing ditinggal itu dungane mati. Lah niku padha-padha dungakno. Nyapa kok kan dungakno sing apik? Lelek dungak rapi kan mungkin pukulannya pukulan apa? Lelek dungak rapi pukulannya pukulan. Jadi gue mungkin terus ngerboko ke elekan. Ini gue gesek hikmai yang sing mampu jembar no dadane betah no loro mergo didolimi wong. Ini gue kemungkinan nomor setunggal dadane dadi jembar ngapura. Nomor kalih diparingi ridho dening Allah sampai iso ndongakno apik nggone wong sing zalim. Wa ma ahsana lan gawa utawi apa iku ahsana bagusaken apa madzalika ing mengkono-mengkono ndongakno apik nggone wong zalim. Alangkah indahnya dunia ini kalau orang-orang yang terzalimi itu punya kerelaan untuk memaafkan orang yang zalim-zalim itu sekaligus mendoakan yang baik sehingga panjenengan naik pangkat akhirnya napa sampai pada tingkatan idza rahimah tekalane wis melasi sapa Allah Gusti Allah bika sebab sira melasi maning wong dolamakan wis nani kaya sapa man kaen sira alangkah indahnya orang yang telah menganiaya dirimu menaik pangkat menjadi orang yang dimelasi Gusti Allah karena mendapatkan kiriman doa dari akhirnya kowe jadi agen rahmat dari Allah untuk sampai kepada orang yang mendolimi dirimu sendiri dan itu sangat indah mergo kowe iso nulari kepositifan tapi lek kono sing golem kowe njur gontok ngamuk kowe dongane ketetapot elek itu jenenge bibit kezaliman neplek ning awakmu mantul jadi dungo elek balik nih jadi kejahatan kejahatan mantul mana jadi terus sangat indah wa ma'asalan itu alangkah indahnya suasana seperti itu nalikane Allah Ta'ala mengirim kasih sayangnya kepada orang yang menzalimi dirimu dan kiriman kasih sayang itu kamu sendiri yang membawa. Wah ini luar biasa. Lha sebab kok diarani luar biasa fatil kamu kau tahu mengkono-mengkono tekane rahmat ning gone wong dolim liwat awakmu sing dizalimi iku darajatus siddiqin pira-pira derajate wong kang tulus-tulus kabeh wong kang teman-teman kabeh oleh dadi kawula arrohamai kang padha duweni welas asih. Berarti jenengan kepantulan menjadi tempat tampilnya Ar-Rahman. Jenengan mampu menjadi tempat penampilan Ar-Rahman. Allah itu sendiri tampil dengan kasih sayang. Mergo napa? Jenengan wis iso ngilai sifat-sifat kegontokan. Sing sifat gontok niku duduk sifate Allah. Allah niku Al-Afu, Allah niku Al-Ghafur, Allah niku Al-Halim, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nah, jenengan ternyata pantas untuk ditampili, dijadikan tempat penampilan Allah dengan sifat Ar-Rahman-Nya. Nah, di situ akan muncul keindahan kehidupan itu sendiri yang jenengan rasa. Akhirnya memaafkan itu bukan basa-basi, tapi memaafkan itu adalah kebutuhan itu sendiri karena ingin menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngoten lho nggih. Jenengan niku upama mau jauh ning welas, kalih putrane welas lho. Terus riyo-riyo, terus anaknya kebedusan mercon ngoten. Terus ini. Melunani sore, alangkah indahnya kalau hari raya yang indah, zaman pakai baju baru bersama suami dan istri, terus putra putranya melok keloburan, senengi rioyo, anak yo kelambine anyar, upomo anak wong tua kelambine anyar, bapak ibu kelambine api api, terus anak yang ngelombrot ngoten mawon, ora sampai kebedosan bersama, ngelombrot ngoten mawon, lagi. Terus ni sampai. Gee, kalau usah campur isin campur gak pernah. Palang bapa air. Orang usah kelambianya, yang penting bucah-bucah kelambine. Hanya lagi nanti dah gee. Nah, uang ni pun apa lagi nih mata? Ia sak bila tu, lorone hati jilok ni uang. Lek uang sih kalau ni aku jurnal gue kelambianya, yang segini kelambi rahmat sangka Allah. Dan yang panjang itu dulur, panjang itu konco. Sing akrab dulur tunggal bangsa, dulur tunggal Islam. Kenapa kok jenengan enggak punya kerelaan untuk menyandangkan kasih sayang kepada sesama? Saudara, kok sing ana ning pantulan ngamuk emosi sing sakjane niku obong-obongan iblis. Nah. Nggih. Wajar ya menciring dulu kan ya oleh. Tapi ya aja sampai nglarani to. Ya saya ya di Ngapura ya dini sing wis bar diobong ya saya Ngapura lah ya umpannya yang larang ya wis rada suwe jadi kadang-kadang wong tuane lek jengkel sosok ya nyelentik barang gitu loh tapi bar nyelentik kan metu wong asih nggih mboten kok bar nyelentik terus malah ayo males ah lu malah nantang lah ora enak wong tuane ayo males ah nyelentik bapakmu ora saduk ora malah ngono ya. Tak perlu berdiri selentek terus nangis bucae, ya, ya terus didusi. Kali yang ngoten berdiri didusi jangan lancar tunggu bakso. Terus di kandang ini sombana jongono. Di kandang ini bapak sih mano. Namun di kandang ini bapak orang manut malah ngamuk-ngamuk mono itu tak selentek. Jadi beranin aja, ya, ngoten. Orang kok terus bunten, ayo laporan di polisi lek wani orang malah ngono. Bar tak selek kan ada polisi kok sing nyelethik bapakmu. Mulek perlu polisi tak tukune pira to regane polisi lho malah ngono barang. Oh ya malah fitnah ndodro-ndodro. Niku gara-gara nuruti emosi. Padahal jane lek mboten wah luar biasa. Kedunungan pangkat sidikin, kedunungan pangkat ruhama. Sing niku menangka sunalipun kehormatan ingkang luar biasa. Mergi Allah Ta'ala pun tampil tidak dengan sifat-sifat yang lain. Tampil dalam ucapan apa dalam doa-doa. Ngene pembukaan kitab-kitab napa mawon Allah menampilkan diri bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus nafsu ini mesti berontak. Kenaan yang puluh dari mereka semua nak puluh tahun dolim terus di Ngapura. Wah, Niku soal nganu. Cara kula rugi nek sampean lajeng gontok namung kenaan lho, kok iso muni kenaan. Hakmu kuwi apa muni kenaan? Mula dalam hal ini pasrah karo Gusti Allah. Lah mungkin bagian kula ora lho, bagianmu sing akeh. Bagianmu sing akeh sing kowe dhewe ora ngerti. Sakjane upama lho. Wong-wong itu sudah punya kerelaan untuk tidak membalas kedoliman-kedoliman itu. Niki teori nesikam loh, orang ada teori hitung-hitungan politik, betul teori hitung-hitungan ekonomi, betul niki teori-teori derajat di hadapan Allah. Soal upama nih kowe kelangan pirang triliun lah sing dikorupsi, kelangan pirang triliun sing didelikno. Apalah artinya pirang triliun itu dibanding dengan kerugian tinggete atimu krawoke atimu bergombok ngontok-ngontok toh ora urung asak arepe ya mati kabeh. Gila? Ora urung arepe ya mati kabeh. Kalau toh kamu masih tidak terima ya pasane Allah. Ngadili ora dadi ning donya akeh jatah sing ditutupi. Paling-paling kowe nyangka korupsine 150 triliun utawa 700 triliun. Paling-paling kok data sing kena diungkap ya paling-paling mek 5 triliun ya rugi ta. Tenaga sing bumbung otot iku wis kurang-kurang tenaga, wektu wis entek. Negara ora ndang stabil ning gara bumbung otot-otot. Lah iku luwih rugi maneh. Lah nek kowe gelem tentrem, ayo mayur ditata dhisik sing apik wis diampuni aja, dimaafkan. Bukan berarti salah itu jadi benar enggak, jenenge dimaafkan itu jadi catatan saja. Kita ampuni bersama-sama, saiki sing durung ae digali dengan baik. Nah, cara membasminya bukan dengan cara membasmi yang sudah lalu. Rugi. Sing wis lalu aja ditandung neh wis. Ora usah sing ngono terus diobongi ngono lah, malah kowe golek bensin barang. Lagian ngobong, lagian jarno dijur sisi dan dirabu lah wes. Saya ini cublekono generasi baru dengan paham yang baru, dengan cara yang baru, dengan semangat yang baru dan ojo lali. Watawakal ala Allah, watawakalan pasrah sapa sira ala Allah yang atas itu si Allah. Inna Allah sakmen Allah kuyukibul mutawakilin. Tresno demen marang wong sing padha tawakal. Lah nek ngamuk gontok iku ora mutawakilin. Dek kue ngamuan sebenarnya orang sobirin, nenek orang sobirin orang si doa, wong innallaha ma'as sobirin. Gusti Allah itu bareng nggak loh sing, apa lah karena Allah orang bareng, ya itu malah persoalan wah jadi numpuk rono. Nah monggo, jadi kita malah yang anu deh, iya. Sebutan sabar itu terlalu kalah dibanding kalau sing sakit sabar. Ojo ngono. Aja ngono, sak dunya iki srengenge mung siji. Lha ngono nyatane sing liyane srengenge katut kepajangan. Oh, mboten mawon lho nggih. Yo. Sak rombongan enek wong 100 niku ora perlu kabeh nggawa lampu. Cukup siji utawa loro sing ning ngarep karo neh loro ning ngguri nggawa setrongke bareng-bareng ngono rombongan 100 roh dalan kabeh. Ngerti lho nggih. Yen wong sing ubek menawa sing gontok-gontok sing pas ora nggawa lampu niku ya ya. Ya pancen ora duwe lampu dipiyekno neh. Duwene gontok ngoten ya. Ya saiki ayo ta sing wis ngerti sing wis kuno. Sing wis melok ngaji hikam ngeten iki ayo atine dipadangno. Nek ndongano aja ndongano awake dhewe tok. Kalau bener-bener kamu itu merasa ini satu nusa, satu bangsa, sebarkan kasih sayang dan kepadamu hati ini untuk seluruh bangsa. Lek jaluk nang aku aja jaluk nang awake tok. Mintakan ampunan kepada seluruh bangsa ini. Nah, lek sakit ngoten insyaallah mengke pepadang sing ditampa nang Allah itu ditibakno bareng-bareng. Insyaallah ngoten, tapi wong marai kadung pinggete ati kesuwen ngono apa parah niku. Ora balik gontoke nafsu neh. Ngerti nggih, balik gontoke nafsu neh. Bon, itu secara ringkas lek diwangsuli nek kula panjenengan susah niku nek pengin ngerti nek iso dingerteni kemungkinane namung 3 sih. Napa? Nomor sundal krono dosa dalane kudu tobat. Nomor kalih krono enten kesenengan dunya sing ilang dalane kudu napa? Taslim, ridho, nggih. Nyuwun ganjaran mergo kelangan. Sing nomor 3 lek dilarani wong iku dalane kudu sabar lan betah lara. Dengan berbagai efek positif sing pun diterangne Allah wau. Lah saniki lek mboten ngerti, diteliti-teliti niku didelok dosa niku insyaallah yo selama niki wis berusaha sekuat tenaga untuk gak dosa. Maksudnya dosa secara syariat ternyata diteliti mboten enten. Dunia sing ilang yo ya ora. Kok dilokne wong, dikucilne wong ya ora. Artinya sebab-sebab yang bisa dimasukkan ke situ indikasinya mboten enten. Terus susah kuwi sebab apa? Kok marane ati ciut, sumpek nek gak ono sebabe. Wa amma idza warata anapun tekalane wis temeka alaika ing atase sira apa sumpek. Tapi walam tak lam lan ora ngerti sapa sira lah kedue alqabdu ora ngerti sababan ing sebabe. Sumpek nek gak ono sebabe. Iku terus piye ta? Pal waktu mongko ta sing jenenge mangsa, wektu iku waktane loro. Wektu kuwi jane ora enak liya kejaba mung loro. Napa? Lailun wa nahar. Lailun bengi wa naharun lan rina. Mboten saged sampean milih liyane niki mboten saged. Jenenge wektu kuwi nek gak tiba rina ya tiba wong nek gak tiba wong ya tiba rina. Niku wis kadung dadi sunnahku. Nah, fal qabdu mongko utawi sing jenenge qabdu. Jadi fal qabdu mongko utawi sumpek. Iku asbalu saiki luwih nerupane ne siji-siji bila ini kelawan yang namanya sumpek jibek apalagi tidak tahu sebabnya itu mirip dengan waktu malam. Wadah, delalah waktu bengi peteng dedet mendung pisan bulan ora ketok lintang ora muncul senter keri ning omah korek ora digowo pisan. Wah, listrik mati. Es, pokoknya jalan untuk mendapatkan sinar itu tidak ada. Itu malam. Namanya malam. Wal basu utawi sing jenenge jembar padang. Wal basu utawi kebungahane ati. Jembare ati iku asbahu syai'in. Luwih nyerupane suci-suci binahari kelawan waktu rina. Lek ati nembe kobastu ati lembe susah bunga jembar sembarang kalir kepenak itu jenenge wektu rina. Mula fa iza warata mongko tekalane wis temeka alaika ing atase sira apa alqabdu qabdu bi ghairi sababin kelawan tanpa sabab tak lamu kang ngerti sapa sira ing qabdu ing sabab. Nek kowe ditekani qabdu sing kowe gak ngerti sebabe fa wajib mongko utahe kang wajib alaika ing atase sira iku as-sukunu meneng. Wis meneng ora usah. Ya ora usah maca istighfar gak menawa dosa ora usah muni bek menawa istighfar iku wis ora kok tek bek menawa wis mesti dosane ngono ae. Tapi aja mbok umbu-umbuno karo qabdu kuwi. Soal dosa kuwi wis dosa ngono ae. Istighfar ya istighfar. Ora milik rena-rena. Engko lek mbok umbu-umbuno ndak kowe nake neh. Gusti kula pun istighfar apa enggak susah kok Gusti lho ndak ngono neh. Wis ora usah mbok hubungi papa iki sing jelas peteng. Krana peteng wis meneng. Anu bae, ini iki matuke golek hiburan ben ora supek. Golek hiburan kok malah nambah masalah. Pas golek golek hiburan, delalah petuk sirisiran ngelawas. Nah, ning kono pas nunggu jejer nggone bakul bakso lah, pacarmu lawas laporan kowe bahwa rumah tangganya tidak bahagia. Terus akhirnya kowe melok yo pas sumpek lha biasane wong susah kumpul wong susah niku terus ada daya tarik. Ada kesamaan lho. Lha niku terus pas ngoten sing sitok lapor kesusahane sitok lapor ngrasakno bingunge. Lah pas ngono bojone teko ngamuk wis. Dadi masalah meh. Sing sakjane mung sumpekmu jane mung sumpek rasa. Ora ana sumpek masalah. Upama kowe gelem meneng ning omah. Turu ngono ae tangi turu wis beres saja. Pancen peteng dedet piye terus kelimpruk ngono lho kowe. Tinggal tunggu kira-kira 8 jam atau 7 jam tangi wis padhang. Iya ta? Tangi wis padhang. Betul lho Pak carane Pak. Kadang-kadang luwih jauh. Bapak-bapak ini contoh sing gampang ini bapak-bapak Bu. Lek pas ibu merengut niku bapak susah. Gitu Pak ya. Ibu-ibu merengut niku bapak-bapak susah. Lah, merengut wong wedok niku bedane ya telu niku. Mungkin sampean pernah berbuat salah kepada istri sampean. Nomor loro, mungkin kalunge bojo sampean sing sampean utang lagi sahur-sahur. Ngoten. Sing nomor telu, nggih. Mungkin sakjane bojo sampean iki dizalimi wong. Dilone wong liya sing hubungane kalih sampean sampean gak roso ale. Lha niku ge. Nek pun wonten niku sampean ora usah omong, omong salah kabeh, Pak. Enek apa kok aja omong, malah ngoten kok. Ya ora ngono. Lah wis, aku kudu ngono sampean sebel. Salahmu ki opo wis ora omong. Ngoten malah lara kabeh sampean. Wis nek pun ngoten niku meneng. Wes meneng. Ono betah-betahan kono tak merengut aku tak ndelok TV. Ya wis, penak kok lha kok sampean malah jentung. Sajane susah kok yo. Wes sampe nuku batuk. Susah kok apa? Cumare merengut bojo ki apa wong? Duwe cek tas tak wae. Diwingi cek tas nglancar wong kok. Ngalah yo apa? Malah diiso mang. Cek tas kok ono kelambi meneh. Masalah lek perkara wae. Perkara kabare biyen aku tau di gosipno arep ayu kok wis tak genahne lek ora ya wis rimo. Salah apa ndak? Ora sampean pikir iki wis sampean mumet. Wong kono ora gelem omong. Wong karo nek kono gelem omong karo wae. Lah biasane lek omong sampean jlentreh nih niku kono gengsi, ngoten lho Pak. Lah wis biasane ya saya betah-betahan gengsi-gengsi nak. Aku tak ndelok TV karo belajar zikir, kono susah ben susah. Mane susah ora usah ajak-ajak aku lho mane. Penak wae. Sampeyan jarno mawon kok lak padang-padang iki. Engko ra moro-moro kok diri. Lah kono kan ing jero kamar betuku dhewe kan susah dhewe to, Pak. Nah, sini terus moro jejeri ngono. Terus moro gawekno kopi. Ngono ya, saya ngono ben ketok ayu. Ngono iku iso ayu tua-tua gendit. Yes. Ngoten niku pun nek wayahe lejar-lejar dhewe, ngoten niku sampean hibur sampean nganu, kalah salah kabeh. Nek kaya bocah cilik pas muntah ngoten niku sembarang salah. Mimik-mimik mo, mamak mo. Anu mo, piye gendong abahe mo, gendong ibuke mo, wis celehno ae nangis dan terus sampai kesel tuku dhewe. Niku mungkin lek sampean cekoti ya tambah keliru. Sukun meneng. Nah, bagi urusane wong sing kodhu, sing niki saking Allah langsung susah sing sampean mboten ngerti sebab moro-moro ati dadi ciut. Hubungane kali Allah lho kene. Niku kudu meneng. Lah meneng niku telu. Wa sukunu tae sing jenenge meneng iku antara tati asya saking telu pira-pira perkara. Nomor 1 meneng anil akwal saking pira-pira ucapan, ora usah omong. Ati sumpek ya wis meneng ora usah diomongne kancane, aku pas susah niku. Jane susahku perkara apa ya ora usah diomongne. Meneng wal harakat lan obah. Ora usah obah. Maksude mualwono, mualwono ora usah. meneng rungokno wal iradat lan karep rasa duwe rencana rasa duwe rencana wayah ngono kuwi lek kowe duwe rencana rencanane gak mantep pengen apa-apa ora ngerti wis ora usah meneng lek kowe gelem ngono ora suwe kok pain ma'ata mongko lamun agawe sapa sira zalika ing mengkono-mengkono meneng pan koripin moko saking wektu kang sedhela ya dhaku moko dadi ilang angka saking sira apa alai wengi dirungkas wengine ilang pitulu isam silaharita sebab munculé srengengene rinomo tegese nek pancen susahmu wis parek esuk dirungkas dan srengenge metu lan nek iki suwe au bibuduwi najmin utawa kelawan muncule ngetoke lintang tah tadi kang bisa ngalapi tuduh saka sira bihi kelawan najem utawa mungkin mulai ana bibik-bibik ning nek ati mulai ana padange sithik-sithik oh ngene ta nah utawa au kemarin utawa metu ning bulan tas tadi ukang kang bisa padang ngalap pepadang saka sira bihi kelawan koma Al Samsin. Nah, sing maksud Samsin niku napa? Mungkin saat itu kamu akan diberi langsung muka safah. Kaya srengenge. Ilmu laduni dadaan. Loh, mungkin ngoten. Al Samsin utawa srengenge tatabassaru kang dadi metu basirae sapa sira biasa sebab Samsin. Wa nujumu ta'i sing dimaksud lintang iku nujumul ilmi lintangnya ilmu moro pun metu kreativitas-kreativitas baru wal komaru ta'i sing dimaksud bulan iku komaru tauhid bulannya tauhid wa samsul ta'i seringnya iku samsul ma'rifati seringnya ini kemakrifatan bisa jadi begitu memang kadang-kadang wong arep diwai wong kudu susah diusik wong gedang arep wae kudu kokot-kokot ngoten dangu nggih. Mulane diarani entuk gedang niku. Wong ibu arep duwe anak iku dumeden dhisik. Jenengan arep ngrasakno legone weteng ya kudu metenteng dhisik jenenge. Nengek lho niku kudu selendep-selendep dhisik. Ora iso sampean ngrasakno nikmate ning WC lek wetenge gak selendep-selendep. Nggih. Lewat tengah gak senep bisik, tengah bisik gak nikmat. Tengah tengah gak rasa apa-apa gak boleh buah bisik, nanti pas maburah enak. Gitu ya. Dan ini kadang-kadang Allah jenengan dipakas kali Allah, dipakas kali Allah, dibuat sumpek oleh Allah, itu akan keluar. Sesuatu yang selama ini nempel pada sampean, mungkin kebodohan sampean akan dihilangkan oleh Allah. Diberi suasana yang sama sekali baru, yang sampean belum pernah ngalami. Oh, mula Kanjeng Nabi aja diparingi ikra nek omong kudu diprekes dhisik oleh malaikat Jibril. Iya ta? Lah anggap mawon sumpek kowe iki Jibril merekes aku lho, ngoten mawon to. Dadine dene ora ngono-ngono lek wis dijembarno dhisik, ngoten nggih. Ngoten. Mergo napa? Lek sampean gak sabar. Wa in taharrab talan lan lamun obah-obah sapa sira fi zulmati lailika. Yang dalam petenge waktu bengi sira pakal lama taslamu mongkot setitik banget bisa selamat sapa sira menalalaki saking kerusakan mulai lek kowe peteng-peteng apa ndak mlaku wae obah-obah oh kok gaya-gaya gaya-gaya nyenggol gelas jelas e pecah oh mira peteng-peteng kok mlaku wah ya kok munata pondok ondone rubuh nibani gulumu kowe terus arep betot gak iso obah-obah pucuke ondo nabrak bojomu bojomu geblak ngideki anakmu wah wis malah ruwet iku kok wis meneng ae meneng ae jarno wak tabur lan ngalapo ibarat sapa sira bikoli ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fih walita betahu mil fadli wala'allakum taskun. Wa min rahmati laniku setengah saking kawasan itu si Allah ja'ala dati akan sopuk Allah lakum ketiwi siro kabih alayla ini waktu pengiwan naharan waktu rino litas kumu supaya bisa anteng sopuk siro bing dalam lahir nek bengi anteng lah tau tunggu bengi meluyur lah jangan begadang terus utawa le awan walitab tanggulan supaya nyupre sopuk siro min fadli saking kanugrahane Allah niku yang dalam waktu rino wala alakum lan menawa-menawa sira kabeh iku taskuruna gelem padha syukur sira kabeh mergo paham hikmah nalika kowe diperkes bengi gak iso obah delok apa-apa ora ketok wis meneng turu timbang melek malah ketat-ketit merem turu nah golek turu tangi turu karek segere wis iso-iso kambine diganti anyar tindak karo bapak lho wis seneng lho. Jadi bangku saya ini terus pelayan, kok tatap-tatap, bunyi-bunyi kok bal-balan, kok ngedekiri. Lah, apaan kok masalah itu mulai ketok, baru kamu berpikir. Kalau persoalan belum jelas, wah, buat pikir lo sampai jeduk, kepentut-pentut, gak iso nyelesaikan ada masalah. Fahadha, mongkau tali iki keterangan, iku hukmul ubudiyati, keputusan, keharusan, pangkat kehambaan, fil qabdha ini ing dalem gegeman loro jami'an sekabehan gegeman sing kowe ngerti sebabe lan gegeman sing kowe gak ngerti sebabe niku sakjane karo-karone kudu mlungguhi pangkat kawula ampun kesupen lek tetep sedaya niki diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabat rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.